اقرأ يا أبو عبد الله. قال فضيلة الشيخ محمد بن سلام التيمين رحمه الله سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى هناك من الناس من يفتي بغير علم ما حكم ذلك؟ الشيخ yang mulia حفظ semoga Allah menjaganya ditanya. Di sana ada sebagian dari manusia yang berfatwa tanpa ilmu. Apa hukum yang demikian itu? Fadilah tu. Bapak sebagai Asyaihi Bapak Isa Mudah-mudah. Gunakan mana nasi man, mana fa, mana apa ini ya? Man. Mausula. Mana sila mana ayatnya? Ayatnya. Silanya dulu. Silanya. Minas. Sila itu apa toh? Sila. Ini yang jumlah yang terakhir. Nah. Semua yang telah salah si mausul. Yufti. Aitnya. Ait itu domir. Ait kok di situ. Domir. Ait itu berupa domir yang ada pada silah. Yufti. Domir mustadir. Mustadir. Jawazan terjulur. Yufti rofa nasab jer. Jazm Rafa, kenapa? Karena Rafa-nya ada Rafa-nya? Ada tanda Rafa dengan ya? Di rofi arba'u alamat ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun, enggak ada ya. Mana alifnya? Yufti, enggak ada alifnya di situ. Alif mana? Dhamma muqaddara 'alal ya, mana min dur ya? Agar itu kalau maksur alif. Ya wawu untuk fi'il itu istiqal. Ma hukmu dalik, ma apa? Ma hukmu dalik, ma... Itulah, ada tanda tanyanya gitu kok. Tanda tanya, ma apa? Istifhamiyah. Nah, sebagai khobar. Hukmu dalika sebagai mubtada. Istamir ya Abah Ishaq. Qala fa'ajaba biqalihi hadzal 'amalu min aqdaril umuri wa 'azamiha ihmad. Laqad qarrana Allahu subhanahu wa ta'ala qawla 'alaihi bila 'ilmi. Jangan berhenti di ilmin. Nah, komanya salah. Komanya di bisyirki bihi. Coba diulangi. Waqad qadallahu subhanahu wa ta'ala qala 'alaihi bi ilahil bin bisyirki bihi. Nah, sampai di sini. Ada kullina ma harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Wa ithma wal baghya bi ghairi jawaz al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yakfi. Allah belum menjawab dengan ucapannya. Amalan ini merupakan perkara yang paling berbahaya dan paling dosa yang paling besar. Paling perkara yang paling besar dosanya. Perkara yang paling besar dosanya. Sungguh Allah telah mengkaitkan, menggandengkan ucapan berbicara. Berbicara atasnya atas nama Allah membicarakan nama Allah dengan tanpa ilmu dan syirik terhadapnya. Sekali lagi, komanya jangan di ilmin. Tadi yang terkesan ila ilmin. Fisir kibi. Jadi mendengar bingung nanti kalau berhentinya di syir ilmin. Dan sungguh Allah telah mengaitkan, menggandengkan, mengiringkan, mengiringkan perkataan atasnya dengan tanpa ilmu dengan syirik terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi, hanya saja Allah hanya saja Rabbu mengharapkan perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa musuhan dan permusuhan tanpa hak dan mengharapkan perbuatan syirik kepada Allah dan kalian dan mengharapkan atas kalian perbuatan syirik kepada Allah yang tidak diturunkan yang dia tidak menurunkan dengannya hujjah dan mengharamkan bagi kalian mengucapkan atas Allah berbicara atas nama Allah dan mengharamkan atas kalian berbicara atas nama Allah yang tidak kalian ketahui. Syahidnya mana? Di akhir ayat ya. Nah, sebelumnya apa? Antusyriku billahi. Sebagian menyebutkan bahwa ini urutan dosa yang paling besar. Yang paling kecil dulu ya. Awahish, ma dhara min hambatan, isma, bal baghya bi ghairil haq, syirik. Nah, setelah itu apa? Antakulu ala Allahi ma la ta'lamu. Diiringkan syirik dengan dosa berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu. Baik, hadzal amalu min akhtaril umuri. Mana mubtada, mana khabarnya? Hadza al-amalu. Al-amalu. Badal. Khabarnya? Sibul jumlah min akhbaril umur wa adamya isman wa azam mahul mutlak. Mana fiilnya mahul mutlak? Mahul mutlak itu sebelumnya ada fiilnya kita yang semakna. Setelah isim tafdil itu sebagai tamyiz. Nah, paling besar apanya? Menjelaskan dosanya. Paling banyak apanya? Aksaru malan, paling banyak hartanya. Itu namanya tamyiz, menjelaskan. Baik, di sini ada akhtar a'dham itu isim munsharif atau ghairu munsharif? Mana ridho? Yang tafsir itu isim ghairu unsur ilahnya apa? Wasfiyah ma'awazan fi'il. Kenapa di kasrah? Karena mudhaf. Min akhtariha. Min akhtaril umur wa domiha. Qad tanda apa ini? Akhana? Qad tanda apa? Qad. Tanda isim atau tanda fi'il? Tanda fi'il. Fi'il. Masuk ke fi'il apa ini? Ilma di bermakna tahqiq. Qad qaranallahu wajalla Allah. Fa'il. Al-qawla. Al-qawla. Maf'ul bihi. Qala ta'ala qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha 'alayya. Istamada wa qila. يشمل القول على الله في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو شرائعه فلا يحل لأحد أن يفتى an yuf afta yufti ada annya yuftia min syaitin hatta ya'lamu hatta ya'lama anna hada huwa syar'un wahi azza wa jalla wa hatta takuna indahu hada tu. Hanya pendek, dan yang panjang ada tu. Wa malakatun ya syarifu biha ma dadlat alaihi nususu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yakfi. Dan ini mencakup perkataan atas terhadap Allah di dalam zatnya atau sifatnya, sifat-sifatnya. Kalau zatnya mufrad, sifatnya jamak. Atau perbuatan-perbuatannya atau syariat-syariatnya. Maka tidak halal bagi seseorang. Boleh. Tidak boleh bagi seseorang untuk berfatwa dengan sesuatu sampai dia mengetahui bahwa hal ini adalah syariat Allah azza wa jalla, dan sampai dia memiliki alat dan kemampuan yang dia bisa mengetahui dengannya. Dia bisa mengetahui dengannya dalil-dalil apa yang ditunjukkan oleh nas-nas dari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Sallallahu hadza yasmul qawla al-qawla maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Jawazan takdiru huwa kembali ke hada. Fala yahillu li ahadin yahillu rafa' nasab jar jazm. Kenapa rofa? Nah, tanda rofanya. Tumah apa? Tumah apa tadi? Mukodaro ya, betul? Ya iya, tumah doiro. Mukodaro ini gak ketok. Berarti lanya lah apa ini? Lah nafiyah saja ya, bukan nahiyah. An yuftia, yuftia, mansub dengan an. Tadi kalau tanda nasabnya dengan apa? Mah, dengan ya. Tadi kalau rofa kok domah mukodaro, kalau nasab kok fathah dhoiroh, kenapa? Tadi dalam pertanyaan kan man yufti ya, tanda rupanya dengan domah muqadara. Kalau sekarang kok an yufti ya dengan fathah dhohirah, kenapa? Karena ringannya ihifatiha, ringannya fathah. Hatta ya'lama, ya'lama rafa' nasab jar jazm. Kenapa? Madhabnya siapa? Kalau kubion, ada yang lamu. Aji mengaurang ni, barang nangi lah. Ah, dibantu itu. Dan apa ini? Mazhabnya Abu Azam, Adabnya siapa? Ngangkrui apa mana? Kufi Basri ada ngangkrui satu lagi madhab. Tiga madhab ini. Nah, hatta ya lama maksudnya dengan hatta itu madhab siapa? Lupa. Aduh, gak berani dia jawab. Takut ya. Ah, Pak Abdillah. Kufi. Kok sing doyor-doyor ini gampang-gampang itu kufi. Dingling-ling ya. Hatta, kemudian ada lam, ada apa lagi? Kai. Anlan, idan, kai. Kalau empat tuh semuanya sepakat. Ya. Yang setelahnya. Kalau Basri itu yang detail. An mutmarah apa? Ujuban. Hatta itu ujuban. Yang jawaban cuma satu, lam. Udah itu gampang diting-ting. Ya Pak Azam. Hatta takuna berarti mansubnya dengan apa tadi? Hatta ya'lama tadi dengan apa? An mutmarah apa? Madhabnya siapa? Kalau madhabnya kufi? Madhabnya kufi dengan fatah. Nah, barakallahu. Hatta ya'lama. Karena nasunya dengan fatah. Anna hadha huwa syar'ullah. Wa hatta takuna. Sama ya. Indahu adatun. Adatun. Apa Isa? Isim takunu. Khobarnya mana? Khobarnya indahu. Qaddam ahsan. Malakatun apa Azam? Apa Lukman Azam? Kaget belum siap. Atau apa? Nasak. Ya'rifu biha ma dallat alaihi nususu. Nususu. Fa'il dari? Fi'ilnya mana? Dallat. Ma. Ma apa ini? Dallat alaihi nususu. Ma dallat alaihi nususu. Ma-nya ma apa? Musulah. Hatta takuna indahu adatun wa malakatun ya'rifu biha. Jumlah ya'rifu biha sebagai apa ini ya Pak Usman? Jumlah setelah nakirah. Sebagai? Faedah. Jumlah setelah nakirah sebagai? Sebagai na'at. Nah, jumlah setelah ma'rifat sebagai? Hal. Makanya kita mengartikannya sampai dia memiliki adat, alat, dan kemampuan yang. Nah, diartikan yang. Dia mengetahui dengannya. Baik. Min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Iya. Lanjutannya. Apa Azam? Bu, saya sudah baca tadi. Mu'abbirun. Mu'abbirun. Anillahi. Azza wa jal. Wa. Mubalighun. Wa mubalighun. Anir rasul. An. Mana anir. An. An rasulillahi. Sallallahu alaihi wasallam. Faidha qala qawlan. Wa huwa la ya'lamu. Aw la. Yaghlibu. Aula yaghlibu ala dhannihi ba'dan nadhari wal ijtihadi wa ta'ammuli fil adilati fa innahu yakunu fadhala 'ala Allahi wa 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qawlan ila 'ilmi. Dan wakilaihin dan ketika itu, dan ketika itu, ketika apa lah, menyampaikan hak lah, dan ketika, ketika itu hina id bin bin tanwin, tanwinnya tanwin iwat namanya, pengganti, pengganti dari jumlah di sini. Ketika itu, ketika apa ya, ya karena itu punya siapa antum? Abu Zubar. Abu Zubar. Hina idin. Hina ittakuna indahu. Ittakuna indahu adatun wa malakatun tadi. Kembali ke atasnya. Ketika itu, yaitu ketika dia sudah memiliki alat dan kemampuan yang dia bisa mengetahui dengannya nas-nas yang ditunjukkan oleh nas-nas dari Alkitab atau Sunnah, maka yufti, dia boleh berfatwa. Terus, maka dia boleh berfatwa. Dan kapan tadi boleh berfatwa? Ketika dia sudah mempunyai alat dan kemampuan. Kemampuan apa? Mengetahui dan menunjukkan. Loh kok dan menunjukkan? Mengetahui apa yang ditunjukkan oleh nas-nas dalam kitab-kitab dan sunnah. Oh, kitabnya kok double? Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Dia boleh berfatwa. Wal mufti, sedangkan seorang mufti itu adalah orang yang mu'abbirun, mentakbirkan, mengungkapkan dari Allah Azza wa Jalla, dan mubalik. Mubalik apa? Saya dengar kan mubalik. Mubaliknya siapa? Oh, kiai. Apa mau balik? Sudah dengar kan? Kalau perempuan mau balik, goh. Guru? Enggak mesti guru. Mau balik itu orang yang menyampaikan. Isim fa'il dari ballagho. Ballagho menyampaikan. Mau balik orang yang menyampaikan. Maka orang yang berfatwa itu orang yang menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala qaulan, apabila dia berbicara satu ucapan dalam keadaan dia tidak mengetahui atau tidak rasa ngekuatnya, tidak apa? Dominan, tidak kuat prasangkanya setelah memperhatikan sungguh-sungguh, di sini melihat sungguh-sungguh memperhatikan dalil-dalil, maka sungguhnya dia telah berbicara atas Allah dan atas Rasulnya ucapan dengan tanpa ilmu. Istamir. Berapa? Apa ya kenapa Ishak? Mempersiapkan diri untuk mendapatkan siksa. Kalau berbicara atas nama Allah dan Rasulnya dengan tanpa ilmu. Firman. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadakan kepada Allah? Mannya apa ini? Jadi bukan barang siapa. Kalau mannya istifham gimana? Orang-orang yang mendustakan al-haq ketika datang kepadanya dan tempat kembali bagi orang-orang kafir. Nah, Allah alam suhab naktabi bihada baru.